Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Yang lalu zikru ba'di ayati sifat. Kata beliau, famimma ja'a min ayati sifat qaulullahi azza wa jal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Asyarah as-sifatul lati dzakarah al-muallif min sifatillahi ta'ala. Sifat yang disebutkan oleh muallif termasuk sifat-sifat Allah. Dzakara al-muallif rahimallahu min sifatillah as-sifat al-atiyah wa sanatakallamu 'alaiha hasbi tartib al-muallif. As-sifatul ula al-wajh. Qala rahimallahu al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidalalatil kitab was-sunnah wa ijma'is salaf. Sifat wajah, ini al-wajah. Al-wajah itu sabit, tetap berlaku bagi Allah dengan dalalah Al-Quran, sunnah dan ijma'. Khilaf di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang isbat al-wajah. Sebagian mengatakan bahwa al-wajah ini adalah sifat Allah. Mumfassilatun anhu, yani qa'imatun bihi, sifat yang artinya berdiri sendiri sebagai sifat Allah sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Yang lain mengatakan bahwa al-wajh adalah zatuhu nafsuhu, zat Allah itu sendiri. Dan itu pendapat sebagian ulama, bahkan dikatakan jumhur ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa al-wajh itu adalah nafsuhu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beliau rahimahullah Al-Maqadisah, beliau kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi Ibnu Huzaimah, itu termasuk ulama-ulama yang mengisbatkan al-wajh ini sebagai sifat bagi Allah. Syekhul Islam menyebutkan, kalau mereka menyebutkan bahwa sifat wajah itu yakni sifat ini sifat apa namanya, sifat wajah ini thabitun lillahi subhanahu wa ta'ala. Keliru tadi itu sifat tentang sifat nafs, ini namanya ikhtilat. Orang ikhtilat itu enggak diterima riwayatnya, itu tentang nafs. Keliru tentang nafs. Al-wajib wa thabit, tapi memang bahwasanya sifat al-wajh ini sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan apa namanya, menunjukkan kesempurnaan kemuliaan Allah. Dalam ayat ini yang disebutkan oleh beliau mengidhofahkan wajah itu kepada rububiyahnya, kepada zatnya, mengisbatkan sifat wajah ini, wajah ini kepada dirinya, kepada zatnya. Lihat wa yabqa wajhu rabbika. Baik, kemudian adafa an-na'at, apa na'atnya di situ? Dzul jalali wal ikram. Dia disandarkan kepada sebagai sifat siapa? Sifat apa? Sifat zat. Kalau dijadikan ini apa namanya, bahwa wajah di situ hanya sekedar silah dan zat itu bukan sifat, maka atau artinya kalau wajah itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan di sini dan ini apa namanya, di bukan sebagai, bukan sebagai sifat, maka dia akan dilangsung dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, Tetapi karena Allah menyandarkan sifat dzul jalali wal ikram itu kepada wajahnya, itu menunjukkan kepada kita bahwa sifat apa namanya wajah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dzul jalal wal ikram itu na'at bagi al wajh. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, waqad fassarahu ahlu ta'til bis-sawab. Apa itu sawab? As-sawab al-jaza, pahala. Dan sawab itu adalah perkara yang hadis, bisa ada, bisa tidak. Kalau sudah ada, bisa hilang pahala tersebut. Iya, itu pahala kan? Pahala itu dia sesuatu yang hadis. Nah, mereka menafsirkan sifat al-wajh itu dengan sesuatu yang merupakan sifat makhluk yang hadis. Nah, yang bisa terima ada dan bisa tidak. Artinya sifat sawab ini bisa ada, bisa tidak. Masa Allah disifatkan seperti itu? Nah, sesuatu yang hadis dalam artian itu apa namanya bisa dia ada, ya, ya. Kalau dia tidak ada, berarti dia terangkat atau hilang. Tidak mungkin disifatkan yakni apa namanya as-sawab, apalagi as-sawab tidak mungkin disifati dengan sifat yang mulia dan agung. Sebagaimana dalam ayat ya baqawadhu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau wajah di situ diartikan sawab, berarti mulia sekali, agung sekali. Dia disifati dengan sifat jalal wal ikram. Nah, kemudian beliau menyebutkan bantahannya, naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah. Yani para salaf menganggap ya, menafsirkan penafsiran ahli ta'til itu sebagai tahrif, menyimpang dari makna lahiriahnya. Nah, maka ahli sunnah wal jamaah sebagaimana dikatakan oleh Syekh, wajibu itsbatuhu lahu biduni tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu bijalalillah atau yaliqu billah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu subhanahu yang sifat yang berikutnya bal yadahu mabsuutatan, ini dari perkataan Allah dalam firman-Nya, naam wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, yang menunjukkan bahwa mereka menuduh Allah itu pelit. Nah, ya, bal yadahumnya ini walulat aidihim, itu balasan akibat ucapan mereka yang mengatakan Allah yadullahi maghlulah, tangannya Allah balas, Allah nyatakan bahwa tangan mereka lah yang terbelenggu, mereka itulah sesungguhnya yang pelit. Min abkhalin nas atau min abkhalil umam, makhluk atau bangsa yang paling pelit, paling kikir. Nah, ini orang-orang Yahud. Kalau sekarang mereka dengan WHO-nya, dengan IMF-nya, dengan semua-semua yang sekarang ini ya, ngelontorkan dana ke negeri-negeri berkembang atau apa, atau banyak membantu, itu bukan karena kedermawanan mereka. Apa prinsip mereka? Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Itulah mereka. Jadi kalau mereka menggelontorkan uang sekian jutaan dolar, itu untuk ngambil yang berlipat ganda lagi. Bukan karena mereka dermawan. Min abkhalil umam. Nah, karena apa? Ahrasun nasi ala hayah. Orang yang paling ambisi terhadap kehidupan dunia ini makhluk Allah, bangsa yang bernama Yahud. Nah, ini mereka. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan Allah itu, kedua tangan Allah itu terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dermawan, maha dermawan, sebagaimana disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaminullah mal'a la yaghiduha nafaqatun sahha'ul laili wan nahar. Itu Allah Subhanahu wa taala. sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak menciptakan alam semesta, entah berapa sudah limpahan rahmat yang Allah kucurkan ke alam semesta ini. Tidak berhenti sejak Allah menciptakan alam semesta. Baik. Qala rahimahullah sifatu tsaniyah al-yadan min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Ini termasuk sifat-sifat dengan al-ain, ya, mungkin ya ar-rijl al-qadam, itu termasuk sifat dzatiyah khabariyah namanya. Sifat dzatiyah khabariyah. Ini sifat-sifat seperti ini namanya sifat dzatiyah khabariyah. Nah, yang hanya bisa kita terima dari wahyu, dari Al-Quran dan dari sunnah yang sahih. Adapun ilmu, al-ilmu, al-qudrah, yang lainnya itu sifat yang bisa kita dari Al-Quran dan sunnah, dan juga isbatnya dengan al-aql juga bisa. Allah, ya. Tayyib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalilnya qauluhu ta'ala bal yadahu mabsuutatan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminullah mal'a la yaghiduha nafqatun saha'ul laili wan nahar, ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-ukhra al-qabd wa yarfa'u wa yakhfid, rawahu Muslim wal Bukhari ma'nahu. Ajma'a salaf ala itsbatil yadain lillah fa yajibu itsbatuhuma lahu biduni takhrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil, wa huma yadani haqiqatan haqiqiyatan lillahi ta'ala yaliqani bihi. Nah, kita wajib untuk mengisbatkannya, keduanya adalah yadun, dua tangan yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keduanya sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Waqad fassaraha ahlut ta'til bin ni'mah awil qudrah wa nahwiha, wa naruddu alaihim biha bima sabaqa minal qa'idatir rabi'ah wa biwajhin rabi', dan dari sisi yang keempat bisa kita katakan anna fi siyaq ma yamna tafsirahuma bidzalika qat'an. Dari susunan ayat itu sendiri atau dari dalam susunan ayat itu bisa mengatakan penafsiran ayat apa ya itu dengan nikmat dan qudrah itu tertolak. Contohnya firman Allah taala lima khalaqtu biyadaya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Yadan di sini ya. Yadaya di sini yadan, dua tangan, ini bukan zat. Bukan zat Allah, tapi dua tangan. Ini Allah menciptakan manusia itu dengan kedua tangannya. Sama seperti orang mengatakan, artinya maksudnya bukan menyamakan Allah dengan orang, bukan manusia, tapi ungkapan orang yang mengatakan begini, sona'tu hadha biyadaya. Misal ini kita tanya sama, mana Mas Martopo, siapa yang buat ini? Dia akan mengatakan apa? Sona'tuhu biyadaya. Aku buat ini dengan dua tanganku. Ya, dengan kedua tangannya. Atau baraitu bil qalam misalnya. Aku menulis dengan pena. Katabtuhu bil qalam. Seperti itu. Ini yad di sini ini sebagai alat. Nah, Allah menciptakan, dan itu termasuk salah satu di antara bantahan terhadap iblis. Karena di situ adalah kesempurnaan kemuliaan Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Sementara makhluk yang lainnya dengan apa? Kun. Dengan kun fayakun. Nah. Kalau misalnya dibantah dengan surah Ali Imran, kan Allah menyebutkan demikian. Inna matala Isa indallahi kama matali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Na'am. Allah ciptakan keduanya, ini Adam itu dengan kedua tangannya, Allah bentuk ya dengan kedua tangannya. Ya, lain mungkin dengan yang makhluk-makhluk yang lain ya. Mereka hanya di ini Allah menghendaki dengan menciptakan mereka dengan kun. Baik. Qala wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam wa bi yadihil ukhra al-qab. Dan tangan yang lainnya adalah al-qab, dia menggenggam. Al-aujuh allati waradat 'alaiha sifatul yadain wa kaifa nuwaffiqu bainaha. Nah, di dalam Al-Qur'an kadang-kadang disebutkan nanti apa ini ayat tentang yad, ya, al-awwal ifrad dalam bentuk al-ifrad. Nah, bentuk-bentuk datangnya sifat yad ini dan dalil-dalil dalam Al-Qur'an tentang lafaz yad. Al-awwal al-ifrad dalam bentuk mufrad satu. Ka qaulihi ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ini mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf. Nanti di bawah disebutkan juga oleh beliau. Mudhaf berarti kalau dia di ini mudhaf itu menunjukkan am, ya, makna umum. Seperti kita awal-awal belajar bismillah ismun itu mudhaf kepada lafzul jalalah. Sehingga orang yang mengucapkan bismillah itu seakan-akan dia menyebut semua nama Allah. Seakan-akan dia menyebut semua nama Allah. Jadi tabarrukan, ya, musta'inan, ya, bidzikri ismillahi kulliha. Kullihi. Nah, ya, ini dia meminta pertolongan, tabarruk, ya, melakukan sesuatu dengan menyebut semua nama Allah. Jadi kata-kata bismillah. Nah, seperti ini juga. Jadi fa ya'ummu kullama sabata lillahi min yad, seperti kata beliau, ya. Jadi mufrad di situ menunjukkan, yakni sebagai mudhaf diidhafahkan kepada dhamir, itu menunjukkan keumuman sehingga meliputi semua yang sabit bagi Allah min yad, yakni tangan yang ditetapkan sebagai sifat Allah. Yang kedua at-tasniyah dalam bentuk musanna di dalam firman Allah bal yadahu mabsutatan, atau dalam ayat tadi surat Sad lima khalaqtu biyadayya mu, jadi musanna dalam bentuk dua. Kemudian yang ketiga al-jama', nah, awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman hum laha malikun. Nah, apa mereka tidak melihat kami menciptakan untuk mereka dari apa yang telah kami perbuat? Aidina di sini seakan-akan di apa namanya, beliau menyebutkan dalam kitab yang lain, seakan-akan Allah berkata mimma amilat mimma amilna. Ya, ini seakan-akan ini beliau Allah mengatakan awalnya ini bahwa binatang-binatang itu anna khalaqna lahum mimma amilat mimma amilna. Nah, kalau di sini kan dalam ayat mimma amilat aidina, maknanya mimma amilna. Nah, kalau diartikan ini sebagai alat, bahwa Allah menciptanya ini artinya Allah menciptakan mereka binatang-binatang itu juga dengan kedua tangannya. Nah, ini tidak ada bedanya, tidak ada istimewanya Adam. Nah, satu sisi, ya, karena kesamaan, ya, maka diterangkan oleh para ulama makna ayat ini mimma amilna. Kalimat mimma amilat aidina an aman artinya mimma amilna. Ya. Karena yang dimaksudkan di sini adalah al-yad. Yang dimaksud li'annal murad bil yad dalam ayat ini, al-yad di sini adalah zatullah. Zatullah allati laha yadun. Yad ini zatullah, al murad bil yad di sini aidina itu adalah zatullah allati laha yad. Nah, adapun taufik menggabungkan, seakan-akan jangan sampai kita berpandangan berpikiran bahwa ini bertentangan. Di sini disebutkan satu, di sini dua, di sini tiga. Taufiknya mengumpulkannya adalah annaqul al-wajhul awal mufrad mudhaf fayasmal kulla ma thabata lillahi min yad. Ini mencakup semua yang diisbatkan untuk Allah. Semua sifat tangan yang diisbatkan kepada Allah. Wala yunafi as-sintain. Tidak menafikan yang dua, karena termasuk di dalam iyad. Wa ammal jam' Adapun bentuk jamak dalam surat Yasin ini, awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina, ini fahuwa litta'zim la li haqiqatil adad, bukan dalam menyentuh memaknakan bilangan. Nah, alladhi huwa thalatha, yaitu tiga fa'aksar. Nah, wahina idzin la yunafi tasniyah. Nah, di sini jadi tidak bertentangan dengan yang membentuk musanna. Ala annahu qad qila, apalagi dikatakan inna aqallal jam'i itsnan. Bentuk jamak minimal itu dua. Dua itu sudah dikatakan jamak. Orang bersolat berdua, solat berjamaah enggak? Nah, ya. Orang solat berdua sudah dikatakan berjamaah. Nah. Fa idza humilal jam'u ala aqallihi fala muaradata bainahu wa baina tasniyati aslan. Jadi kalau digabungkan, dibawakan yang jamak kepada yang paling minimalnya, maka tidak bertentangan antara dia dan tasniyah sama sekali. Bentuk seperti ini ada dalam Al-Qur'an, ada. Nah, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Qulubukuma jamak. Jamak kan? Nah, tapi Allah menunjukkan di mengidhafkan kepada apa? Dhamir musanna. Faqad saghat qulubukuma. Yang menunjukkan bahwa yang melakukan itu berapa orang? Dua orang. Ummuna Aisyah dan Hafsah. Nah, in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Baik. Qala wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ini yang kita katakan tadi, khilaf di antara ahli sunnah. Mereka ada yang mengatakan nafs itu sifat mustaqillah, ada yang mengatakan an-nafs itu zatullah nafsuhu. Ibnu Huzaimah, beliau, Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdasi, termasuk ia mengatakan nafs itu sifatullah. Nah, qa'imatun bih. Nah, kalau Syekhul Islam mengatakan zatuhu subhanahu al-mausufah bisifati thabitati lahu. Nah, itu adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat dengan sifat-sifat yang thabitah. Nah, bukan sifat mustaqillah. Qa'imatun bidzat. Ya, kama za'ama ta'ifatun annaha sifatun mustaqillah, ya. Mujarrad anil sifat. Ini makna sebagaimana anggapan sebagian kelompok yang mengatakan itu tadi, seperti mungkin Ibnu Huzaimah atau yang lain mengatakan bahwa an-nafsu itu sifat mustaqillah qa'imatun bihi. Ya. Yang muasir itu diantaranya murid beliau, murid Syekh Muhammad Ibn Faymin, bahkan mungkin menantunya. Nah, berpendapat bahwa karena dia diidhafahkan kepada yakni Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwa dia adalah sifat. Dia tidak bisa berdiri sendiri, katanya. Nah, Syekhul Islam menyatakan itu nafs itu adalah dhatuhu subhanah. Nah, alakulihal sifat an ini alakulihal an nafs itu disebutkan dan disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran yang tentunya thabitatun lillahi ta'ala bil kitabi was sunnah wa ijma'us salaf. Nah, ada dasarnya di dalam Al-Quran. Qala Allah ta'ala kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, wa qala an Isa innahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya, sama-sama nafs, ya. Tapi Allah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samial basir. Nah, waja'alnahu samian basira, laisa sam'u kasam ka asma', laisa al basaru kal absar. Nah, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Syahidnya di situ wa ridha nafsihi, itsbat an-nafs lillahi subhanahu. Wa zinata 'arsyi wa midada kalimati, rawahu Muslim. Wa ajma'a as-salaf 'ala thubutiha 'ala al-wajhi al-la'iq bihi, fa yajibu itsbatuha lillahi min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Nah. Baik. Qala wa qawluhu subhanahu wa jaa'a rabbuk, sifat apa? Maji. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan, sifat sifat maji, sifat bahwa Allah itu punya sifat datang. Berarti bergerak, berpindah. Huwa a'lamu bihi binafsih. Allah lebih tahu tentang dirinya, dan Allah mengatakan dia adalah fa'alun lima yurid, yaf'alu ma yasha. Jadi kita isbatkan Allah itu fa'alun lima yurid, maha berbuat apa yang dia inginkan. Yaf'alu ma yasha, dia mengerjakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah mengatakan ja'a rabbuk, pantas kita mengatakan oh yang datang bukan Allah. Enggak mungkin. Dalam satu ayat Allah sebutkan, kalau dikatakan oh itu amru rabbik, sebagaimana ya pernyataan kaum Mu'tazilah ya, yang mentak atau yang mentakwil sifat Allah, ya mereka katakan bahwa ini ada namanya apa, majas mursal di sini. Wa jaa rabbuka itu sebetulnya jaa amru rabbik, kata mereka. Namanya majas berarti boleh-boleh saja ditambah, boleh-boleh saja dibuang. Nah, itu kalamullah enggak mungkin seperti itu. Nah. Qala wa qawluhu. Kemudian dalil berikutnya, hal yanzuruna illa an ta'ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Qala syarh sifatur rabi'ah maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah sabitun bil kitabi wasunnati wa ijma'is salaf. Datangnya Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya pada hari kiamat itu sabit berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Dalam ayat yang lain yang sama dengan ini, surat Al-An'am ayat 158, Allah menyebutkan hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk, urut hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Nah sekarang ini deret-deret tiga, coba takwilkan. Kalau antum kamu menganggap bahwa ja'a rabbu, ja'a rabbuk itu ja'a amru rabbik, kemudian hal yang turuna illa an ya'tu an ya'tiyahumullah, bahwa yang datang itu adalah amru rabbik, amruhu. Nah, ayat itu surat Al-An'am, hal yang turuna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin, muttafaqun alaihi. Itu ketika faslul qada, semua yang punya sesembahan digiring kepada sesembahan masing-masing, disuruh ikut. Yang menyembah matahari bersama matahari, yang menyembah Buddha bersama Buddha, yang menyembah Siwa, menyembah patung, menyembah ini, menyembah salib ini semua, menyembah ini sapi, menyembah berhala, menyembah apalah namanya. Nah, itu disuruh pergi dengan sesembahan masing-masing. Yang memuja ini, memuja itu, dibawa. Nah, tinggallah orang-orang yang beriman. Di situ ada orang-orang munafik. Tidak ada yang tersisa selain yang menyembah Allah. Atahum Rabbul Alamin. datang kepada mereka Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Fi haditsin tawil wa ajma' as-salaf ala thubutil majid lillahi ta'ala fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil wa huwa maji'un haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Nah, maka wajib untuk kita mengisbatkannya, isbatkan sifat ini bagi Allah tanpa mentahrif, menta'til, mentakif, wa tamtil, wa huwa maji'un haqiqi, kedatangan yang sifatnya haqi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, wa kafasarahu ahli ta'til bi maji'i amrihi wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah, bahwa itu menyelisihi pemahaman salaf yang memberlakukan makna lafaz itu sebagaimana adanya. Wa qaluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an, sifat yang kelima, sifatul khamisah, ar-ridha. Min ar-ridha min sifatillahi tsabitah lahu bil kitabi was sunnah wa ijma' as-salaf. Naam. Wa bidalalatil aql, bisa juga kita isbatkan sifat ar-ridha ini. Ar-ridha muta'alliq bil amal wal amil. Ridha berkaitan dengan amal dan amilnya sekaligus. Amal bisa, amil bisa. Amil yang melakukan. Nah, dalam ayat ini radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini ridha Allah kepada terkait dengan amil. Adapun yang terkait dengan amal disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata, yang termasuk juga. Nah, amal dan amil sekaligus. An ya'kula al-akalata fayahmidahu 'alaiha aw yashraba ash-shurbata fayahmidahu 'alaiha. Allah itu ridha kepada hamba yang apabila makan dia kemudian memuji Allah. Apabila dia minum kemudian dia memuji Allah. Habis minum alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Nah, Allah ridha kepada yang demikian. Nah, di dalam ayat terkait dengan amil itu disebutkan dalam firman, dalam terkait dengan amal. Terkait dengan amal disebutkan dalam surat apa? Juga dalam hadis, innallaha yardha lakum thalathan. Iya. Itu satu, kemudian dalam ayat disebutkan wa in tashkuruhu yardahu lakum, wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, itu terkait dengan amal. Nah, kemudian kita katakan tadi dalalatul aql bisa dengan menyanyi secara logika kita menyatakan akal itu mengisbatkan sifat ridha, mengakui sifat ridha, bukan mengisbatkan tapi mengakui. Memang bisa kita buktikan bahwa Allah punya sifat ridha. Fa inna kaunahu ta'ala yuthibut ta'i'in. Ketika Allah memberikan pahala untuk orang-orang yang taat, wa yujzihim, dan membalasi mereka ala a'malihim wa ta'atihim, yadullu ala ar-ridha. Bahwa Allah memberi pahala orang yang taat, memberi balasan kepada mereka dengan sesuai dengan amal dan ketaatan mereka, itu menunjukkan adanya ridha. Baik. Qala wa ajma'a salaf ala itsbati ridha lillahi ta'ala fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil wa huwa ridha haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala wa hiya fi nafsihi wa laysat syai'an munfasilan anhu, dan itu ada dalam diri Allah, bukan sesuatu yang terpisah dari Allah. Nah, dan Allah yang tahu bagaimananya. Wa qad fassarahu ahlut ta'til bi thawab wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idati rabi'ah. Ya, enam, mereka menafsirkannya dengan thawab menyelisihi, apalagi seperti tadi, thawab itu kadang ada kadang tidak, hilang, lenyap, hadis. Sedangkan ridha itu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhai kapan dia kehendaki, kepada siapa yang dia kehendaki. Baik. Wa qauluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Begitu juga dengan sifat mahabbah, sifatus sadisah, al-mahabbah. Al-mahabbah min sifatillahi thabitati lahu bil kitab was sunnah wa ijma'as salaf. Qala Allah Ta'ala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Sifat mahabbah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar la u'tiyanna ra'ayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Asy'anu kullu sya'an, bukan kamu tuhibbullaha wa tuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana Allah mencintai kita. Asy'anu kullu sya'an an tuhibb an yuhibbakallah la an tuhibbuhu an tuhibbahu wa tuhibba rasulanya. Ini perkaranya bukan segini, ini sekedar kita mencintai Allah dan rasulnya. Semua orang mencintai, mengaku cinta. Kullun yad'i waslan li Laila, semuanya mengaku punya hubungan, dan semua kita mengaku cinta kepada Allah. Tapi bukan itu yang jadi ukuran. Ini ukuran adalah bagaimana Allah mencintai kita. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan cinta? Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah. Juga dalam riwayat. Dia menjalankan perkara yang wajib-wajib yang Allah perintahkan, kemudian dia tambah dengan sunnah. Setelah itu maka Allah akan mencintai dia. Kalau sudah Allah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan seterusnya. Salah satu upaya untuk mendapatkan cinta Allah juga, dan tanda mencintai Allah, itu selalu teringat untuk tilawatil Quran. Nah, itu tanda cinta kepada Allah. Sambut nuzulul ilahi, berkhalwat kemudian ini dengan Allah di sepertiga akhir malam. Nah, bergabung dengan orang-orang yang soleh, bermajlis dengan mereka, berteman dengan mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa ajma'a as-salaf ala thubutil mahabbah lillah yuhibbu wa yuhab. Ini Allah mencintai dan Allah dicintai. Fayajibu ithbatu dhalika haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'til wala takif wala tamthil. Tanpa membelokkan maknanya, tanpa ta'til, tanpa takif, tanpa tamthil. Wahia mahabbatun haqiqiyyatun taliku billahi ta'ala. Waqad fassara ahlu ta'til bi thawab juga warad alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Nah, itu sifat yang, nah, dan ini semuanya sifat bisa berkaitan dengan masyiatullah, mulai dari ja'a rabbuk, kemudian ini sifat berikutnya mahabbah, kemudian ridha, itu muta'alliqah bi masyiatillah, terkait dengan kehendak Allah. Mata sya'a, ini kapan Allah kehendaki. Allah meridhai kapan Allah ridha. Ada ini ketikanya, dalam artian ini Allah meridhai, Allah mencintai, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.